Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Allah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Assalamu tasliman katira amma ba'am. Alhamdulillah, khanifillah azzukumullah. Pada kesempatan yang mubarakah ini, insyaAllah kita akan mencoba untuk melanjutkan kembali silsilah atau rangkaian dari kajian kita dalam membahas kitab Tauhid, kitab yang sesungguhnya ya, kitab yang sangat dibutuhkan ya, oleh kaum muslimin ya, terlebih dalam upaya untuk pembenahan dan perbaikan dari sisi akidah dan keyakinan, secara khusus tentang Tauhid, di mana alhamdulillah dalam kitab ini dibahas dari awal sampai akhir bagaimana seorang muslim itu betul-betul ya diarahkan dan dibimbing ya, diberikan pembelajaran ya, pembekalan ya, dengan Al-Quran, demikian pula sunnah, untuk menjadi ahlu tauhid dalam ibadahnya. Nah, baik tauhid rububiyah, demikian pula tauhid uluhiyah, dan juga tauhid asma wa sifat. Kemudian insyaallah taala pada kesempatan yang mulia ini kita akan masuk pada bab yang ke-51 yang disebutkan di sini, qala rahimahullah, babun qaulullah taala walillahil asmaul husna fad'uhu biha وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Seperti pada bab-bab sebelumnya pula, beliau di sini menyebutkan ya, salah satu bab di mana beliau menjadikan ayat Al-Quran ya, sebagai inti pembahasan. Ya. Di mana kata beliau, bab firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf 180, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, hanya milik Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang husna, maka hendaklah kalian berdoa kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Wa dharul ladina yulhiduna fi asma'i, dan tinggalkan orang-orang yang berbuat ilhad, menyimpang ya, pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia tadi. Nah, kemudian disebutkan pada yang setelahnya, faijazau nama kanu ya'malun. Ya, dan niscaya mereka akan dibalas ya dengan apa yang telah mereka amalkan. Maka pada ayat ini, ini sangat erat kaitannya dengan pembahasan tauhid asma wa sifat. Dan ini pembahasan tauhid yang sangat penting, sangat dibutuhkan setiap muslim, demikian pula muslimah, mukmin dan mukminah. Ya, karena memang seorang muslim tidaklah dikatakan muwahhid, ahlu tauhid, sampai dia mewujudkan dan menerapkan, tentunya sebelumnya mengilmui dan mempelajari tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah, demikian pula tauhid asma wa sifat. Ya, karena ternyata banyaknya penyimpangan dan penyelewengan ya, kesesatan yang menyebar di tengah kaum muslimin itu juga karena minimnya informasi, demikian pula ilmu ya, dan pembekalan terhadap ilmu tauhid asma wa sifat. Ya, sehingga muncullah istilah Jahmiyah. Muncullah istilah Mu'tazilah. Adanya ya istilah Asy'ariyah ya, atau Maturidiyah, Kullabiyah ya. Dan yang lainnya banyak. Ya, bahkan ada sebahagian kelompok-kelompok sesat yang menyimpang dari Islam yang benar, Islam yang sahih. Sebut saja misalkan kaum Syiar Rafidah. Ya, jangan dikira penyimpangan mereka hanya sebatas ya, penyikapan mereka terhadap para sahabat, mengkafirkan, mencela, melaknat Abu Bakar dan Umar, bahkan mayoritas para sahabat mereka cela, ya, merendahkan ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, mengecualikan segelintir dari para sahabat yang mereka agungkan dengan melampaui batas tentunya. Ya, betul mereka menyimpang dalam masalah itu, tapi dalam masalah asma wa sifat juga menyimpang. Menyimpang dalam masalah takdir juga menyimpang. Sehingga terkumpul terkadang dalam satu kelompok itu sekian kesesatan dalam masalah akidah. Na'udzubillah. Oleh karena itu seorang muslim itu dituntut untuk semangat di dalam mempelajari agama Allah Azza wa Jalla. Ya, dari berbagai cabang ilmunya. Ya. Nah, bukan hanya satu pembahasan, tapi banyak pembahasan, dan itu memang butuh juhud, butuh keseriusan, butuh kesungguhan, ya, dan kesabaran tentunya, ya, butuh sabar. Ya. Nah, maka di sini, ya, untuk melengkapi pembahasan tentang tauhid uluhiyah, maka di sini beliau menyebutkan satu bab yang menjelaskan tentang tauhid asma wa sifat. Dimana Allah berfirman dalam surat Al-A'raf 180, walillahil asma'ul husna, hanya milik Allah nama-nama yang husna, ya, nama-nama yang baik, nama-nama yang bagus. Nah, disebutkan di sini walillah, ya, jar wal majrur dalam istilah nahwu, yang konteks asalnya, ya, itu biasanya seperti ini diakhirkan, ya. Asalnya al-asmaul husna lillah, begitu. Nah, nama-nama yang husna itu milik Allah, tapi di sini didahulukan. Yang semestinya biasanya dalam konteks secara umum itu diakhirkan, maka di sini ada faedah. Ya, ada tambahan ilmu. Ada rahasia di sana. Taman faedah apa itu? Taqdimu ma haqqu ta'khir yufidul hasr. Ya, mendahulukan sebuah kata yang semestinya diakhirkan itu memberikan faedah pembatasan. Artinya hanya milik Allah, ya, ada penekanan itu. Ya, bukan cuma milik Allah asmaul husna. Ya, asmaul husna milik Allah itu kan memungkinkan bahwa yang lainnya juga punya, itulah. Tapi di sini disebutkan oleh Allah walillahil asmaul husna, hanya milik Allah. Hanya milik Allah. Sebagaimana pada konteks ayat yang lain, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asalnya ya, na'buduka wa nasta'inuka. Itu asalnya. Lalu di sini didahulukan objeknya, maf'ulun bihnya, dari subjek dan predikatnya. Maka di sini juga memberikan faedah khususan, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Sebagaimana dalam ayat ini, hanya milik Allah, artinya apa? Ya, segala kesempurnaan baik dari sisi nama dan kandungan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia terkadang namanya bagus, mohon maaf, tapi kandungannya enggak mencerminkan indah dan bagusnya makna dari namanya tersebut. Ya, namanya kadang muluk-muluk, bukan muluk-muluk dari sisi apa namanya, ya, bagus, ya, islami, bukan, terkadang ya panjang kali lebar. Gengsi kalau namanya itu pendek, simpel, mudah disebut, mudah diingat, sekali sebut langsung hafal selama-lamanya, malu. Jadi harus panjang namanya itu, yang kalau dipecah-pecah bisa untuk 10 orang kali ini, ya, dipisah-pisah. Allah musta'an. Ini ya kebiasaan salaf. Walhasil intinya di sini barakallahu fikum, bahwa Allah Azza wa Jalla, bahwa asmaul husna itu hanya milik Allah Subhanahu, ya, pada yang lainnya. Ya. Nah. Lalu berapa jumlahnya? Sudah kita bahas dahulu. Ya, bahwa jumlahnya hanya Allah yang tahu. Adapun 99 nama yang disebutkan di dalam hadis inna lillahi tis'atan wa tis'ina mi'atan illa wahidah. Faman asrah dakhala jannah, Allah itu memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghafal, memahami kandungan maknanya dan berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah yang husna tersebut, masuk ke dalam jannah. Ini tidak menunjukkan pembatasan. Ya, tidak menunjukkan nama Allah yang 99, tapi banyak, bahkan lebih dari itu. Berapa jumlahnya? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Yang jelas di sini intinya Allah perintahkan fad'uhu biha. Maka berdoalah kepada Allah dengan ud'u, doa, ya. Perintah untuk berdoa mencakup dua doa. Dua jenis, yaitu doa ibadah dan doa masalah. Penting untuk difahami. Doa masalah dan doa ibadah. Baik dalam konteks doa ibadah atau dalam konteks doa masalah, maka di sini Allah perintahkan hendaklah kalian wahai kaum muslimin, ya, mengiratkan nama-nama Allah yang husna tadi. Doa ibadah yaitu ibadah secara umum, ini juga dinamakan doa. Ya, sholat kita, puasa, sedekah, ya, qiraatul Quran, tilawatul Quran, apalagi, ya. Ya, itu istilahnya doa ibadah. Kenapa kok diistilahkan doa juga ibadah-ibadah tadi? Gak cukup ibadah, iya, ada doa, ada unsur doa, ada unsur, ya, keinginan dan harapan untuk mendapatkan pahala dari apa yang sudah kita tunaikan tadi, ya kan? Karena kita sholat, tujuannya apa? Sekedar berdiri, ya, baca Al-Fatihah, ruku, sujud, duduk, salam, begitu selesai, gugur kewajiban, nggak ada tuntutan lagi begitu. Nah, tentunya ada harapan kan? Ya, ngapain kita capek-capek misalnya ke ruku, sujud, ternyata kosong dari harapan, keinginan, dan tujuan. Kan imamnya 40 tahun sholat tapi nggak tahu tujuannya apa. Maka di sana ada permintaan, ada harapan apa? Ya, semoga dengan itu, ya, satu, kita menunaikan kewajiban sebagai hamba Allah. Kemudian yang kedua, tentunya kita berharap semoga mendapatkan pahala dan diterima di sisinya. Yang ketiga, terhindar dari siksa api neraka. Ya, dan yang berikutnya juga, ya, ingin dengan sebab itu kita masuk dalam jannahnya Allah Azza wa Jalla. Wa nasallallahu min fadli. Kan begitu. Ya, dan banyak hikmah, ya, kita sholat untuk sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas kenikmatan yang berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat hidup, nikmat aman, nikmat punya keluarga, nikmat punya anak, nikmat punya kerjaan halal, banyak nikmat waktu luang, nikmat keamanan, banyak ya, nikmat anggota badan kita sebagai bentuk rasa terima kasih kita, syukur kita kepada Allah. Kita sholat, kita tunaikan perintahnya, ya kan? Nah, ya, sebagaimana manusia lah, ya, ketika seorang itu apa punya tetangga, tetangganya baik sekali, bantu, ya, peduli, ya, belumlah dia minta langsung dikasih bantuan, misalkan, belumlah dia minta tolong langsung, ya, ketika pindah rumah, ya, ada kegiatan ini, ada pekerjaan itu, langsung otomatis tetangganya ini responnya, masya Allah, pekanya luar biasa. Jiwa sosialnya ringan tangan. Nah, seperti ini kan, ya, kita ingin membalas kan gitu, ya. Karena terkadang, ya, kita juga ingin berbuat baik, ya. Ini sama manusia lah, ya. Nah, dan sekian banyak. Ini doa ibadah, ya. Jadi dinamakan doa karena ada unsur, ya, ada kandungan permintaan dan permohonan, ya, dari orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah yang dia lakukan. Kemudian juga yang kedua, doa masalah. Doa masalah. Ya. Ini juga penting bahwa seorang ketika berdoa, ya, menyampaikan keinginan kepada Allah apa yang dia butuhkan, ya. Ini hendaknya memulai memuji, menyanjung, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan nama-nama Allah yang sesuai dengan apa yang dia minta. Itu tentunya lebih baik, lebih afdal. minta apa? Minta rezeki. Ya Allahur Razzaq, Rahmanur Rahim. Minta ampunan. Sebutkan ya Ghafar, ya Ghafur, ya Rahman, ya Rahim. Ya Karim. Ya. Minta apa? Minta ilmu yang bermanfaat. Sebutkan. Ya Allah itu Alim, Khabir, Latiful Khabir. Ya Rahman, ya Rahim. Nah, disebutkan. Ini kata Allah, fad'uuhu biha. Maka berdoa kepada Allah dengan ya dengan nama-nama tersebut. Kemudian wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i. Dan tinggalkan orang-orang yang mereka berbuat ilhad ya pada nama-nama Allah yang husna tadi. Ya, maka di sini Allah peringatkan, bahkan Allah perintahkan kepada kaum muslimin untuk tidak ikut-ikutan ya bergabung dengan orang-orang yang menyimpang dalam masalah asma wa sifat. Ya, ilhad ya, asal maknanya itu adalah al-mail, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah. Secara bahasa al-mail, condong. Ya, makanya kuburan ya, dinamakan lahad. Ada lahad ya, pada kuburan ya, karena dia menyimpang dari galian yang utama yang lurus dari atas ke bawah. Nah, jadi dalam menggali kuburan kan ada dua jenis ya. Ada yang lurus begitu, yang digali lurus dari atas ke bawah, misalkan 1.5 meter ya sudah digali. Kemudian untuk mayatnya, jenazahnya ya digali lagi galian kecil persis di tengah, membujur, lurus juga kecil. Jadi ada galian utama, kemudian ada galian di tengah kecil. Kalau misalkan lebarnya ya ya 80 cm misalkan ya, dipotong bagian tengahnya sekitar 40 cm misalkan, itu untuk mayatnya, itu namanya syak ya, dan itu dalam kondisi darurat diperbolehkan. Adapun yang sunnah ketika memungkinkan ya, tanahnya juga bisa, itu dinamakan lahad. Lahad itu galian utama dari atas ke bawah misalkan 1.5 meter. Nah, nanti di bagian arah kiblat itu digali agak menjorok ke dalam ya, itu sebatas untuk bisa menempatkan jenazah ke dalam ya, sehingga ini tentunya menyimpang ya kan, digali ke samping ke arah kiblat, kemudian juga tambah lagi sedikit di sampingnya digali lagi. Jadi nggak cukup galian utama, tapi ada galian samping yang menjorok masuk ke dalam arah kiblat. Nah, ini dinamakan lahad. Karena dia menyimpang dari galian utama, dan itu yang sunnah. Itu yang sunnah. Lah, kaitannya dengan pembahasan kita, barakallahu fikum, di sini disebutkan wadharul ladzina yulhiduna fi asma'i. Orang-orang berbuat ilhad dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini berarti menyimpang dalam hal nama-nama Allah, yaitu menyimpang dari apa yang seharusnya wajib untuk ditetapkan pada nama-nama Allah yang husna. Terus apa bentuknya? Apa bentuknya di sini? Para ulama menyebutkan dan membahas seperti Ibnu Utsaimin rahimahullah, ada beberapa jenis. Yang pertama, an yusammallaha bima lam yusammi bihi nafsah. Termasuk penyimpangan ya, dari apa yang wajib terhadap nama-nama Allah adalah menamai Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menamai dirinya dengan nama tersebut. Menamai Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menamainya dengan nama tersebut. Ya, seperti penamaan orang-orang filsafat, Allah itu dinamakan Illatul Fa'ilah, istilah mereka. Demikian pula kaum Nasara menamai Allah dengan Ab, Tuhan Bapa. Isa dinamakan Tuhan Anak. Maryam dinamakan Tuhan Ibu. Ini penyimpangan, ilhad. Allah enggak pernah menamai dirinya dengan Bapa. Ya. Kaya. Ya. Kembali ke rumah Bapa. Maka Bapa siapa? Mana ayatnya? Ya, ini mereka ya. Nah, kaum Nasara, demikian. Demikian pula secara umum, ya, istilah dan nama apa saja yang disebutkan, yang disandarkan, yang ditematkan kepada Allah, sementara Allah tidak pernah menamainya dengan nama tersebut. Ini ilhad namanya. Ini ilhad. Oleh karena itu, hendaknya kita ya apa namanya berupaya ya, berusaha untuk ya, menyebutkan dan menyandarkan kepada Allah nama-nama yang betul-betul memang warid, ada dalilnya. Adapun istilah-istilah yang terkadang rancu ya, maka sebaiknya ditinggalkan. Istilah pangeran ya, gusti atau yang semisalnya ya, mungkin sebagian biasa lah ya. Cuma istilah ini kan bukan hanya untuk Allah ya, tapi juga diberikan kepada selain Allah ya, raja juga namanya gusti ya, gusti ya, pangeran ya, putra mahkota dan pangeran juga, sehingga seakan-akan menandingi istilah. Dan sebaiknya ditinggalkan. Wallahu a'lam. Ya, karena itu jawab gusti Allah ya. Nah, ini cukup, Allah saja sudah cukup insyaallah. Atau nama-nama Allah yang betul-betul memang itu adalah nama Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, meskipunnya tidak ada sebenarnya insyaAllah, kita husnudzon kepada kaum muslimin yang menggunakan istilah tersebut, upaya untuk menyamakan antara Allah dengan manusia yang ada insyaAllah. Ya, cuma dari sisi pengucapan saja ya, maka ini pun sebaiknya kita mencukupkan dengan apa yang ada dasar dan dalilnya. Karena memang dalam masalah nama itu tauqifiyah, nggak boleh kita menetapkan ini nama bagi Allah kecuali dengan nafs, kecuali dengan dalil. Ya. Dan ini termasuk adab. Ya. Sehingga menamai Allah dengan nama yang bukan namanya itu termasuk su'ul adab, adab yang buruk. Gak usah jauh-jauh, manusia aja. Kalau dapat undangan, namanya kurang dikit aja. Kata nggak ngaku, bukan tanya ini pak. Ketika ditanya kenapa nggak hadir pak? Saya kan undang bapak untuk datang ke rumah saya, acara ini, acara itu. Saya enggak diundang. Wah itu ada undangannya, mana? Oh itu bukan nama saya, ini kurang I ya. Kurang A, kurang K, satu huruf, enggak ngaku gitu ya. Sebagian lagi kurang titelnya. Nah, ini kan kurang dokteran tuh. Depan saya kan ada, kok cuma belakangnya MA. Nah, dokteran itu mana? Bukan saya ini berarti. Allah musta'an. Ini manusia, nggak ngaku dan sebagian mungkin tersinggung. Wah, gak lengkap ini nama saya. Ya, dan sehingga ternyata seorang itu ya, turun dulu sendiri namanya biar kalau salah juga ya, ya sendiri dan ya ini dalam administrasi ya, penulisan nama. Walhasil lebih-lebih pada Allah Azza wa Jalla. Ya, sehingga hendaknya seorang itu perhatian. Kemudian sisi yang berikutnya juga, termasuk ilhad dalam masalah nama adalah ayun kirasyai'an min asma'i, mengingkari ya, sebagian dari nama-nama Allah, mengingkari ya, tidak mau menerimanya ya, tidak mau menerimanya ya, seperti kaum Mu'tazilah atau kaum Jahmiyah ya. Kemudian sisi yang lain juga, yang ketiga ayun kiramadallat alaihi min as-sifat, mengingkari sifat yang menjadi kandungan dari nama tersebut. Menetapkan nama tapi enggak menetapkan kandungan dari sifat yang ada pada nama tersebut. Misalkan nama Allah apa? Ar-Rahim. Kandungannya kan Allah memiliki sifat rahmah, rahmat yang khusus. Al-Ghafur. Kandungan maknanya Allah itu di antara sifatnya Al-Maghfirah. Allah itu memaafkan atau mengampuni dosa hambanya. Ya. Nah, ini jangan sampai seorang itu menetapkan Allah punya nama Samia, tapi enggak menetapkan Allah itu bisa mendengar. Cuma sekedar nama. Allah itu Alim, tapi Allah itu bukan berat punya ilmu. Allah itu Khalik, ya tanah namanya, tapi Allah itu tidak memiliki sifat menciptakan. Allah itu Qadir, Maha Kuasa. Tapi Allah itu tidak memiliki sifat maha kuasa. Terus gimana kalau kayak gitu? Ini kan menyimpang. Ya. Ini kurang adab dan sangat jelek sekali adabnya kepada Allah. Apabila mohon maaf yang seperti ini, seakan-akan kita menyamakan Allah dengan benda mati, dengan tembok. Ya, kita, ya, dengan tembok, ya silahkan, tembok ini mau dinamakan tembok raksasa, mau dinamakan tembok kuat, mau dinamakan tembok apalah, tembok sakti apa-apa, silahkan kasih nama saja. Tapi apakah menunjukkan itu kuat, itu raksasa paling besar, paling hebat? Kan gak mesti. Bisa jadi dipukul satu kali pukulan dengan palu kecil gak roboh. Artinya, ya, sekedar menetapkan nama tanpa menetapkan, ya, kandungan dari nama tersebut, ini bukan pujian, tapi celaan. Celaan, apa istimewanya? Ya, berarti kan hampir mirip dengan manusia. Manusia terkadang namanya bagus-bagus, tapi ternyata na'udzubillah sifatnya enggak bagus. Allah apakah seperti itu murid sama sekedar nama tapi enggak ada sifat seperti Mu'tazilah itu selama ini? Ini penyimpang, mengingkari sifat yang terkandung dari nama tersebut. Sehingga termasuk pujian kepada Allah kita menetapkan nama sekaligus sifat bagi Allah yang ada pada nama itu. Kemudian berikutnya adalah berarti yang keempat, termasuk dan ini penyimpangan dalam hal nama-nama Allah adalah menyematkan dan memberikan sebagian daripada nama Allah kepada selain Allah, kepada simpan bahan dari selain Allah, seperti kaum kita lakukan. Mereka sebagian menamai berhalanya dengan Lata. Lata itu bentuk mu'annas, ya, bentuk perempuan dari ilah. Ilah kan Allah. Al-ilah. Uzza itu bentuk perempuan mu'annas dari Al-Azi. Manat, sebagian mereka dinamakan atau menamai berhalanya dengan Manat. Itu juga mu'annas dari Al-Manat. Ini kelancang. Oke. Nah, menyematkan sebagian dari nama-nama Allah kepada sembah-sembah mereka, kepada berhala-berhala mereka. Ya, ini rancangan. Ya, termasuk ilhad. Ya, termasuk ilhad. Nah, maka ini ikhwan fillah na'udzubillah, ya, terkait dengan ayat ini, ya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna bi asma'ih. Ya, kemudian setelah itu beliau sebutkan, ya, sebuah riwayat dari bagian A'immah disebutkan di sini, diterangkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, makna dari yulhiduna fi asma'in, ya, yusyrikun, menyekutukan Allah. Ya, tadi diantara memberikan bagian dari nama Allah kepada selain Allah, kepada berhala-berhala musyrik, ya, kepada berhala-berhala kaum musyrik. Demikian pula samul lata minal ilah wal uzza minal aziz, mereka menamai berhala mereka dengan lata, cahadat ilah, uzza, cahadat aziz. Oke, okay. Nah, wallahu ta'ala alamu bisawab. Dan kemudian Allah ancam mereka, fajizaw nama kian wi amatun, supaya mereka akan dibalas, akan dibalas dengan sebab apa yang mereka lakukan. Ya, ini ancaman. Ini silakan kalian berbuat semaunya, tapi ingat di sana ada hari pembalasan, ada yaumuddin, hari pembalasan. Sama seperti firman Allah, فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيَكْفُرْ. Siapa di antara kalian yang ingin beriman, silahkan. Yang ingin kufur juga silahkan. Ini bukan perintah atau rekomendasi pemboleh. Oh, berarti enak ya, suruh pilih. Yang mau beriman silahkan, yang mau kafir juga tidak masalah. Bukan itu maksudnya. Ini ancaman. Perintah tapi ada kandungan di situ. Ada kandungan apa? Ancaman. Nah, ini kalau kalian ingin beriman, ya silakan beriman dan insya Allah ada balasan. Demikian pula yang kalian ingin kufur, gak mau beri saja, silakan. Ada balasannya pula, ada hukumannya pula, ada konsekuensinya. Ya, bukan disamakan, bukan. Nah, ini penting untuk perhatikan. Ya, terkadang mereka ini cari-cari alasan, cari ringan-ringan, cari yang mudah-mudah. Kadang pakai ayat, kadang pakai hadis, kemudian untuk melegalkan hawa nafsu mereka. Alhamdulillah. Tapi sampai sini, insyaAllah, dilanjutkan nanti pada kajian yang akan datang. Bismillahi ta'ala. Sebagian pula sebagai penutup, ya, ada yang ketinggalan, riwayat dari Al-Amash, yang terkait dengan makna dari ayat tadi, surat Al-A'raf 180, kata Al-Amash, yudkhiluna fiha ma laysa minha. Yudkhiluna fiha ma laysa minha. Mereka memasukkan, ya, pada nama-nama Allah, nama-nama yang tidak termasuk dari nama Allah. Yang tadi, yang menambahkan, ya, sebagian dari istilah-istilah nama-nama yang itu bukan nama Allah, yang juga termasuk ilhad. Ya, penyimpangan. Wallahu ta'ala alamun. Baik, sampai sini insyaAllah. Semoga bermanfaat trik yang kita bahas pada kesempatan yang mulia ini. Atas kelebihan ataupun kekurangan, dimaafkan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.